jarang sekali meninggalkannya, bahkan beliau mengqadanya apabila tidak dapat melaksanakan pada waktunya. Nah, di antara salat sunnah ratibah yang muakkadah, salat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus, yang mengiringi salat wajib, yang sangat ditekankan adalah yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh. Dan itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita baca hadis yang ke-388. Qala al-musannif rahimahullah al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh hatta inni aqul aqra'a bi ummi al-kitab. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa memperingan 2 rakaat sebelum salat subuh sampai aku mengatakan apakah beliau membaca umul kitab. Muttafaqun alaih. Hadis 389. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca di dalam 2 rakaat fajar qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita pelajari yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah ummul mukminin, ibundanya orang beriman. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abi Bakar sendiri namanya adalah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Dan Abdullah bin Uthman atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya pada Murrah. Pada Murrah. Jadi kalau kita lihat nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manab bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi kakek Nabi yang ke-5. Kakek Nabi yang ke-5 Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Kakek Nabi yang ke-5 bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya di Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bin Lu'ay, beliau adalah dari Quraisy. Jadi sama-sama Quraisy. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tahun 57 atau 58 Hijriah. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menyatakan cintanya kepada istrinya di hadapan khalayak ramai. Dan juga seorang suami, terutama yang berpoligami, ya, ya, kepada suami yang berpoligami, maka boleh dia menyatakan bahwa istri yang paling dia cintai adalah fulana. Ya, itu ilmu poligami. terima dari saya. Ya, boleh dia menyatakan istri yang paling dia cintai adalah fulana. Karena Rasulullah SAW mempunyai banyak istri dan beliau ditanya, ayyun nas ahabbu ilaik, siapakah yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab Aisyah radhiyallahu anha waradhah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau termasuk yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bazzar dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafs, qultu ya Rasulullah ud'u Allah li." Aku ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan nyaman keadaannya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, seorang istri pintar-pintar mencari, melihat celah kapan suami sedang nyaman keadaannya. Maka pada saat itu dia bisa bercengkrama dengan suaminya. Ketika aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyaman, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah untukku." Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampuni dosa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Maka ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini kemuliaan untuk Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlu Aisyah 'ala sa'irin nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iril ta'am." Keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita dibandingkan seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di atas seluruh wanita seperti keutamaan makanan sarid di atas seluruh makanan. Kemudian juga termasuk keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendapatkan salam dari Jibril alaihi salam. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan salam dari Jibril alaihi salam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari, "Ya Aisyah, ya Aish, hal Jibril yuqri'uka salam." Wahai Aish, ini adalah Jibril sedang membacakan kepada engkau salam. Ini juga menjadi pelajaran bagi para suami agar memanggil istrinya dengan panggilan yang manja, yang sayang. Aish. Aish adalah panggilan sayang, panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah. Ya. Jadi kalau seandainya namanya Latifah misalkan dipanggil Latif atau Halimah dipanggil Halim, ya boleh. Kemudian Laila dipanggil Ilai. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ahli ibadah dan sangat zuhud. Ahli ibadah dan sangat zuhud. Di antara zuhudnya dan ibadahnya Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu hari, dan ini sering saya ceritakan, disebutkan cerita ini di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, bahwa suatu hari Ummu Dzarrah, pembantunya Aisyah, bercerita, "Ba'atha Ibnu Zubair ila Aisyah bimalin fi ghiraratain." Suatu saat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, waktu itu pemimpin kota Mekah, mengutus, mengirim kepada Aisyah harta dua karung. Yakunu mi'ata alf. dua karung tersebut sekitar 100 ribu dinar. Lalu Aisyah da'at bitabak. Beliau meminta diambilkan nampan. Faja'alat taqsimu finnas. Kemudian harta tersebut di atas diletakkan di nampan, kemudian beliau bagi-bagi kepada manusia. Falamma amsat. Ketika sudah sore, qalat hati ya jariyatu futuri. Wahai pembantuku, mohon didatangkan makananku. Faqalat Ummu Dzarrah. Maka Ummu Dzarrah rahimahullah berkata, ya ummul mukminin. Ini menunjukkan bahwasanya semestinya orang-orang berilmu, orang-orang mulia itu diperhatikan keperluannya. Di antaranya selalu harus ada yang membantunya, Ummu Dzarrah. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami yang senantiasa membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk kebaikan, amal saleh. Ama stata'ti an tashtari lana lahman bi dirham? Wahai ummul mu'minin, apakah engkau tidak sanggup untuk membeli daging untuk keperluan kita? Dan daging mungkin harganya cuma 1 dirham. Sedangkan engkau tadi membagi-bagikan uang yang begitu banyak. Kemudian Aisyah berkata, la tu'annifini law adzkir law adzkartani adzkartanihi la fa'altu. Yang artinya, jangan engkau cela aku wahai Ummu Dzarrah. Coba tadi ketika kita bagi-bagi, engkau mengingatkan aku untuk disisakan. Jadi saking asiknya bersedekah, beliau lupa keperluan beliau sendiri. Jarang wanita yang memiliki sifat yang seperti ini. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, dan ini pelajaran bagi saudari muslimah, agar bersabar dengan keadaan suami. Ya, agar bersabar dengan keadaan suami. Selama suami berusaha, suami tidak nganggur, suami memberikan nafkah, bersabarlah dengan keadaan suami. Ma syabi'a alu Muhammadin yawmaini min khubzin wa burrin illa wa ahaduhuma tamar. Nah, tidak pernah istri-istri Nabi kenyang dari khubz, roti yang terbuat dari gandum, kecuali salah satunya adalah kurma. Maksudnya tidak pernah kenyang dua roti sekaligus satu tumpang dalam satu hari. Imma roti atau kurma. Roti atau kurma. Ini menunjukkan bagaimana wanita-wanita mulia bukan dengan dunia. Catat itu baik-baik. Wanita-wanita mulia bukan dengan dunia. Tetapi wanita-wanita mulia dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjut dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan saya ingin menyebutkan bahwa kalau begitu keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, maka orang-orang Syiah Rafidhah, mereka yang menghina Aisyah radhiyallahu anha, maka pada saat itu mereka telah menolak ayat Al-Qur'an tentang keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Para ulama bersepakat, ulama ahlu sunnah bersepakat, man sabba ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa ramaha bima barra'aha Allahu minhu annahu kafir. Para ulama dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh ulama ahlu sunnah bersepakat bahwa siapa yang mencela ummul mu'minin Aisyah, menuduh beliau berzina, padahal tuduhan tersebut sudah dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang menuduh ini adalah kafir. Maka yang menuduh ini adalah kafir. Disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, beliau berkata, man sabba Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma julid. Barang siapa yang mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka dia di cambuk. Wa man sabba Aisyah radhiyallahu anha qutil. Siapa yang menghina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, maka dia dibunuh, dipenggal lehernya. Qila lahu lima yuqtal fi Aisyah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ditanya, kenapa Aisyah radhiyallahu anha jika dicela penghinanya, pencelanya dibunuh, sedangkan Abu Bakar dan Umar cuma dicambuk. Qala Malikun, faman ramaha faqad khalafa al-Qur'an, wa man khalafa al-Qur'ana qutil. Siapa yang menuduh Aisyah berzina, maka dia telah menyelisihi Al-Qur'an. Dan siapa yang menyelisihi Al-Qur'an, maka dia dibunuh, dipenggal lehernya. Imam Ibn Hazm, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah atau keempat Hijriah, beliau mengatakan, qawlu malikun hadha sahih. Perkataan Imam Malik ini benar adanya. Wahiya riddatun tamma wa takdzibun lillahi fi qat'ihi bi bara'atiha. Perkataan Imam Malik ini benar bahwa mencela Aisyah radhiyallahu anha wajib dipenggal lehernya. Menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina wajib dipenggal lehernya. Karena dia adalah kemurtadan yang sempurna dan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah menegaskan terlepasnya Aisyah radhiyallahu anha warḍa. Maka ini saya berpesan pada jamaah saya untuk sampaikan ini kepada anak cucu, wariskan ini. Wariskan biar warisan ini sampai hari kiamat. Bahwa seorang muslim diharamkan untuk mencela Aisyah radhiyallahu anha. Wariskan ini kepada anak cucu kita. Ini ajaran Islam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa. Kata-kata biasa itu diambil dari karena di dalam hadis disebutkan kana, kemudian setelah itu ada fi'il mudhari'. Lihat di dalam hadis, untuk melihat bahasa Arabnya, di situ ada kana. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yukhaffifu. Gitu ya bahasa Arabnya. Lafaz hadisnya begitu ya. Apabila ada kata kerja kana, kemudian setelahnya kata kerja fi'il mudhari'. Kata kerja yang sedang terjadi, maka ini apabila ada kana setelahnya ini, yadullu ala tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada diulang-ulang dan sering. Maka diterjemahkan di situ biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memperingan dua rakaat sebelum sholat subuh. Sampai aku mengatakan, apakah beliau membaca Ummul Kitab? Ummul Kitab di sini Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut sebagai Ummul Kitab? Ummul Kitab di sini Al-Fatihah maksudnya. Disebut sebagai Ummul Kitab. Maka jawabannya adalah karena semua yang ada di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah ringkasan dari Al-Quran. Al-Quran isinya tiga macam. Yang pertama, permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan al-ma'ad, kehidupan di hari kiamat. Yang ketiga, kisah-kisah. Atau yang kedua, al-halal wal-haram. Permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, halal dan haram. Yang kedua, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan kisah. Semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Yang berkaitan dengan akidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin. Semua yang berkaitan dengan akidah. Kemudian juga yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan halal haram. Halal haram, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan kisah, ihdinas siratal mustaqim. Ini termasuk halal haram. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini halal haram, ada di dalamnya situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang murkai dan engkau sesatkan. Ini kisah. Kisah tentang para nabi, para rasul, orang-orang saleh, ada semuanya dalam situ. Makanya Al-Quran salah satu namanya adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Al-Quran mempunyai banyak nama. Yang pertama Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah maksud saya. Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Al-Fatihah. Yang kedua Ummul Kitab atau Ummul Quran. Yang ketiga Al-Qur'anul Azim. Yang keempat As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Yang kelima Ar-Ruqyah. Nama-nama dari Al-Fatihah. Nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua apa tadi? Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ummu itu artinya sumber. Sumber. Sumber Al-Quran. Atau pokok Al-Quran. Kemudian apa? Yang ketiga Al-Quranul Azim. Kemudian yang keempat As-Sab'ul Mathani. Apa arti As-Sab'ul Mathani? As-Sab'ul Mathani artinya adalah ayat berjumlah tujuh selalu diulang-ulang pembacaannya. Ayat berjumlah tujuh selalu diulang-ulang pembacaannya. Nama lain dari surat Al-Fatihah Ar-Ruqyah. Wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa itu adalah ruqyah? Ketika ada Amr bin As radhiyallahu an atau Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau meruqyah. Kemudian sembuh. Maka kata Rasulullah SAW, ma adraka annaha ruqyah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan naqala As-Suhaili anil Hasan wa ibn Sirin wa wafaqahuma Baqiyyu ibn Makhlad qarahiyata tasmiyat al-Fatiha ummul kitab wala farqa baina tasmiyatiha bi ummul Qur'an wa ummul kitab wa la'alla alladhi kariha dhalika waqafa 'inda lafdhil wa idza thabata an-nass taha maduna. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa di dalam kitab Fathul Bari, seorang ulama yang bernama As-Suhaili meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin dan juga Baqi bin Makhlad, tiga ulama besar ini membenci penamaan Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Membenci penamaan Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Kenapa dibencinya? Karena Ummul Kitab ada sinonimnya dengan Lauhul Mahfuz. Atau Ummul Kitab ada kata-kata kitabnya sama dengan Injil dan Taurat. Maka dibenci. Akan tetapi, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, selama ada nas, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-Quran menyebutkan, maka pada saat itu, semua pendapat ditolak ketika ada nas. Semua pendapat ditolak ketika ada nas. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Di sini maksud hadisnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meringankan kebiasaan beliau, meringankan sholat dua rakaat sebelum subuh. Saking ringannya, seakan-akan beliau tidak baca surat Al-Fatihah. Saking ringannya, beliau tidak baca surat Al-Fatihah. Paham ya? Saking ringannya. Jadi bukan berarti perkataan Aisyah, sampai aku mengatakan apakah beliau membaca Ummul Kitab, bukan berarti beliau tidak membaca. Akan tetapi, saking ringannya, seakan-akan beliau tidak baca. Ini harus antum garis bawahi. Apakah beliau membaca Ummul Kitab? Bukan berarti beliau tidak baca. Ya. Bukan berarti beliau tidak baca. Itu harus digarisbawahi. Bukan berarti beliau tidak baca. Akan tetapi, saking ringannya dan saking berbedanya dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, itu dia. Akan tetapi, saking diringankannya dan saking berbedanya dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Itu harus digarisbawahi. Kata-kata, apakah beliau membaca Ummul Kitab? Bukan berarti beliau tidak membacanya. Tetapi karena saking ringannya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mufhim. Beliau mengatakan, laisa ma'na hadha annaha syakat fi qira'atihi sallallahu alaihi wasallam fiha bi ummil qur'an. Bukan maknanya berarti bahwa Aisyah radhiyallahu anha ragu apakah membaca Al-Fatihah atau tidak, bukan. Karena bacaan Al-Fatihah hukumnya apa? Rukun, bukan wajib, rukun. Rukun salat yang kalau ditinggalkan dengan sengaja maka tidak sah salatnya. Dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi karena dia rukun. Maka bukan maknanya apakah beliau membaca Ummul Kitab, bukan maknanya beliau tidak membacanya. Tetapi makna dzalika annahu kana fi ghairiha minan nawafil yaqra'u bis-surati yurattiluha hatta takuna afwala min atwala minha. Tetapi maknanya adalah bahwa beliau biasanya di salat-salat sunnah beliau membaca panjang. Nah, ini dia. Membaca apa? Panjang. Nah, jangan juga ada pikiran kalau seakan-akan tidak baca Al-Fatihah, kenapa itu panjangnya? Jadi, Allahu Akbar. Saking seperti tidak baca Al-Fatihah, berarti cepat sekali. Enggak, jangan berpikiran seperti itu. Berpikirannya adalah, Nabi Muhammad SAW, ketika sholat sunnah yang lain, beliau sangat panjang. Nah, perbandingannya dengan ini. Ya, sholat sunnah yang lain sangat, sangat panjang. Dibandingkan dengan sholat dua rakaat sebelum subuh, sangat ringan, itu maksudnya. Bukan berarti tidak sangat cepat sekali, bukan. Paham ya? Perbandingannya dengan sholat sunnah yang lain. Baik. Kemudian, para ikhwah, di sini terdapat berbagai macam pelajaran. Pelajaran pertama, tentunya hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalam. Pelajaran pertama yaitu hikmah diringankan sholat dua rakaat sebelum subuh. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah satu, al-mubadarah li salati subhi awwala waqtiha wa bihi jazama al-Qurtubi. Hikmahnya adalah agar bersegera mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Dan ini pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Hikmahnya adalah bersegera mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Dan ini pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Hikmah yang kedua, agar awal sholat malam, agar awal sholat siang dimulai dengan dua rakaat yang ringan, sebagaimana awal sholat malam dimulai dengan dua rakaat yang ringan. Saya ulangi, agar awal sholat sunnah siang dimulai dengan dua rakaat yang ringan, sebagaimana awal sholat sunnah malam dimulai dengan dua rakaat yang ringan. Orang kalau mau tahajud sholat malam, maka setelah dia tidur, dia sholat dulu dua rakaat ringan gitu. Habis wudhu, dia sholat dua rakaat ringan. Baru setelah itu, lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang lagi. Seperti itu sunnahnya. Nah, begitu juga dua rakaat sebelum subuh. Itu kan sudah masuk waktu fajar, berarti siang. Nah, sebagaimana malam, awal sholat sunnah malam itu dengan dua rakaat yang ringan, maka awal sholat sunnah siang juga dengan dua rakaat yang ringan. Bisa dipahami ya ini? Nah, silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Tadi pelajarannya adalah hikmah kenapa diringankan dua rakaat sebelum subuh. Ada dua hikmah tadi. Yang pertama, apa? Agar bersegera mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Yang kedua, yaitu memulai sholat sunnah malam. Sholat sunnah siang dengan dua rakaat ringan. Sebagaimana memulai sholat sunnah malam dengan dua rakaat yang ringan. Baik. Pelajaran selanjutnya. Berdasarkan hadis 389, maka dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun. Dan juga rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Berdasarkan hadis 389. Nah, di sana ada riwayat lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat sebelum subuh surat Al-Baqarah ayat 36 dan surat Ali Imran ayat 52. Jadi pelajaran selanjutnya yaitu disunnahkan untuk membaca pada sholat dua rakaat sebelum subuh, rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Di sana terdapat riwayat lain, riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atayil fajr fil ula minhuma." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa biasanya membaca di dua rakaat sebelum subuh, rakaat yang pertama, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum." Surah Al-Baqarah ayat 36. Dan wa fil akhirati minhuma, dan rakaat yang terakhir dari keduanya, amana billahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Itu surat Ali Imran ayat 52. Nah, yang paling utama adalah kadang kita baca ini, kadang kita baca itu. Ya. Coba saya buka surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 36. Al-Baqarah ayat 36. Ayatnya berbunyi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa azallahuma asy-syaitanu 'anha." Surat Al-Baqarah ayat 36. Sepertinya keliru. 136. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 136. Ya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ya, jadi dibetulkan. Al-Baqarah ayat 136. Satu ayat saja. Satu ayat saja. Kemudian yang kedua surat Ali Imran ayat 52. Ya, ayat 52. Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون. Ali Imran ayat 52. Nah, satu ayat saja. Ini kadang-kadang bisa dibaca ketika dua rakaat sebelum subuh. pengganti Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Baik. Pendapat yang lebih kuat, kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Baik, pelajaran selanjutnya. Hibati hafizakumullah ta'ala. Yaitu, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah membaca surat setelah Al-Fatihah atau tidak? Pada dua rakaat sebelum subuh. Saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah membaca surat setelah Al-Fatihah atau tidak? Pendapat yang pertama, pendapat mazhab Maliki, bahwa di dalam dua rakaat sebelum subuh hanya membaca Al-Fatihah saja. Jadi tidak ada pembacaan surat kecuali Al-Fatihah saja. Pendapat yang pertama, pendapat Maliki, yaitu di dalam dua rakaat sebelum subuh hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Dan ini juga pendapatnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wastudilla bihaditsil bab annahu la yazidu fihima ala ummil Qur'an wa huwa qawlu Malikin. Dan sebagian ulama berdalil dengan hadis Aisyah yang sekarang ini kita baca 388, bahwa tidak ditambahkan dalam sholat dua rakaat sebelum subuh surah, kecuali surah Al-Fatihah. Dan ini pendapatnya Imam Malik. Kenapa? Karena ayatnya begitu, hadisnya begitu. Hatta inni aqul aqra'a bi umil kitab amla. Sampai aku mengatakan apakah beliau baca Al-Quran? Tidak. Sampai aku mengatakan apakah beliau baca Al-Fatihah? Tidak. Diambil dari sini, menurut mazhab Imam Malik, bahwa di dalam dua rakaat sebelum subuh hanya membaca Al-Fatihah saja. Sedangkan mazhab yang lain, jumhur ulama, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, maka mereka berpendapat bahwasanya tetap membaca surat. Tetap membaca surat. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, yaitu hadis yang kita baca ini, hadis 389. Kemudian juga hadis yang barusan kita sebutkan, bahwa membaca surah Al-Baqarah 136 dan membaca Ali Imran ayat 52. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tetap membaca surat Al-Fatihah dan surat selanjutnya. Ya, surat Al-Fatihah dan surat selanjutnya. Dan ini pendapatnya jumhur. Imam Nawawi berkata, "Hadzal hadis yadullu 'ala al-mubalaghah fi at-takhfif." Hadis ini menunjukkan bahwa sangat diringankan sholat dua rakaat sebelum subuh. Ya. Meskipun tetap membaca Al-Fatihah dan membaca surat setelahnya. Ini khilaf di antara ulama, ya. Ini khilaf di antara ulama. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang ada hadisnya, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua rakaat sebelum subuh tetap baca Al-Fatihah dan surat berdasarkan hadis yang ada, hadis riwayat Muslim. Ya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis 390. Kalau ada yang bertanya, ini tambahan faedah sebelum hadis selanjutnya. Kalau ada yang bertanya, Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering di dalam salat sunnah suratnya Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Seperti misalkan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah tawaf. Sering beliau mengajarkan kalau sholat sunnah untuk membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Rakaat pertama, rakaat kedua. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sebabnya, hikmah. Kenapa Nabi Muhammad SAW sering rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kata beliau, humal jami'atan li tauhidil ilmi wal amal wa tauhidil ma'rifah wal iradah wa tauhidil i'tiqad wal qasd. Maka 2 surat ini menggabungkan 2 jenis tauhid. Tauhid ilmu dengan tauhid ibadah. Tauhid ma'rifat dengan tauhid niat. Tauhid akidah dengan tauhid niat. Saya harus menjelaskan. Perhatikan gini. Sekarang para ikhwah, kalau kita berbicara masalah tauhid, maka tauhid yang kita kenal selama ini adalah tauhid dibagi menjadi 3. Yaitu rububiyah yang berkaitan dengan kekuasaan, kemudian uluhiyah asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid ini bisa dibagi menjadi 2 saja, yaitu tauhid ma'rifah atau ilmi atau ya. Kemudian tauhid qasdi atau tauhid iradi atau tauhid amali. Pembagian tauhid yang biasa kita kenal 3, rububiyah kekuasaan, asma wa sifat nama dan sifat-sifat Allah, uluhiyah peribadatan. Nah, para ulama membagi tauhid bisa menjadi 2. Ma'rifah artinya pengenalan. Bukankah ini semua mengenalkan tentang Allah? Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Ini tauhid namanya ma'rifah, tauhid pengenalan. Atau tauhid ilmu, sama. Ilmu dengan ma'rifah sama. Sedangkan ini tauhid ibadah. Ya, tauhid ibadah. Maka qasdi, qasdi tujuan. Tujuan. Kemudian iradi adalah kehendak. Ya. Artinya tujuan ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah. Kehendak dalam ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nama lainnya adalah tauhid bi af'alillah. Ini tauhid bi af'alil ibad. Apa artinya? Maksudnya ini adalah tauhid dengan perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah dibicarakan di dalam 2 poin ini. Allah mencipta, mengatur, berkuasa. Allah maha mempunyai nama-nama yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Di sini dibicarakan. Sedangkan di sini bi'af'alil ibad, dengan perbuatan hamba. Tauhid perbuatan hamba. Maksudnya apa? Semua perbuatan hamba dari ibadah ibadah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke masalah tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat Al-Kafirun. Kemudian Al-Ikhlas. Sebabnya kenapa? Karena di dalam dua surat ini surat membicarakan tentang uluhiyah. Ini surat membicarakan tentang rububiyah. Biar tidak bingung. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas membicarakan tentang Al-Ikhlas. Bicarakan tentang ini. Baik dibagi dua atau jadi satu seperti ini. Sedangkan surat Al-Kafirun bicarakan ini. Ya. Jadi kita sekarang sudah mengetahui kenapa pembicaraan tentang atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sunnah surat rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafir. Karena sebabnya ini. Ada di dalamnya perkara tauhid. Ada dalamnya perkara tauhid. Dan saya berpesan Ustadz yang bermanhaj salaf Ahlu Sunnah wal Jamaah, senantiasa dia lancar sekali berbicara tentang tauhid. Dia sangat lancar berbicara tentang tauhid dan dia sangat suka berbicara tentang tauhid. Makanya kita bisa membedakan antara fulan bermanhaj salaf atau tidak. Lihat ketika dia membicarakan tentang tauhid. Apakah dia pembagiannya hafal, lancar, tahu seluk-beluk tauhid ataukah tidak? Di situ kita bisa melihat. Karena tauhid is asas dasar dakwah Islam. Apa yang kita pelajari sekarang tidak akan manfaat kalau seandainya tidak ada tauhid. Ya, itu dia. Baik. Jadi paham sekarang? Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa humal jami'atan li tauhidil ilmi wal amal. Karena dua surat tersebut mengumpulkan tauhid ilmu dan tauhid amal. Ilmu, amal. Ya. Ilmu yaitu yang berkaitan dengan rububiyah, asma wa sifat, amal yang berkaitan dengan uluhiyah. Ya, seperti itu. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita baca hadis selanjutnya, hadis 390. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla raq'atayn al-fajr ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat dua rakaat fajar, beliau berbaring miring di atas sisi badannya sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari. Kita baca hadis selanjutnya 391. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ar-raq'atayn qabla salatil subh falyattaji' ala jambihi al-ayman." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat dua rakaat sebelum subuh, maka hendaknya ia berbaring miring di atas sisi badannya sebelah kanan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud serta Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang kita baca hadis ini, dua hadis ini. Yang pertama itu Aisyah radhiyallahu anha sudah kita pelajari tadi. Kemudian yang kedua adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi belum kita sebutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang juga memiliki keistimewaan yang banyak. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang masuk Islam setelah peperangan Tabuk. Sahabat yang masuk Islam setelah peperangan Tabuk. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an, meskipun terlambat masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah, tapi beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semenjak beliau masuk Islam, maka beliau senantiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya beda ya. Ini kita ambil pelajaran, tentunya beda orang yang dekat dengan seorang guru dengan yang tidak dekat, itu beda. Yang dekat dengan seorang guru yang selalu melaziminya, tentunya beda dengan orang yang sekedarnya datang dan pulang, tidak begitu dekat. Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kapasitasnya sebagai istri dan juga penuntut ilmu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau statusnya pembantu dan juga penuntut ilmu. Akhirnya dari beliau-beliaulah yang banyak kita dapatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah, salah satu keistimewaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Diceritakan dalam kitab Sifatul Safwah dari Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau bercerita, "Tadayyaftu Abu Hurairah radhiyallahu an sab'an." Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah selama 7 malam. Orang kalau sudah dimalami 7 hari 7 malam itu ketahuan sifat aslinya. Kalau baru sehari semalam itu dia bisa berpura-pura ahli sholat malam, ahli baca Quran. Tapi kalau sudah sepekan itu sudah ketahuan aslinya. Makanya beliau sebutkan di sini, aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah selama sepekan. Wa kana huwa wa imra'atu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila athlatha. Yusalli hadha thumma yuqidu hadha. Yang artinya ternyata selama 7 malam tersebut beliau, istrinya dan pembantunya membagi malam, bergantian bangun malam menjadi 3 bagian. Si fulan bangun kemudian diganti yang lain. Si fulan sholat, lalu membangunkan yang lain. Membangunkan yang lain terus seperti itu. Ini menunjukkan ibadahnya seorang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan baktinya kepada ibunya. Baktinya kepada ibunya. Salah satu jenis bakti kepada ibu adalah bagaimana caranya agar ibu memeluk agama Islam. Ini pelajaran bagi kita. Agar bagaimana caranya ibu kita senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya beliau akhirnya minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didoakan. Ibunya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka semenjak itu ibunya masuk dalam agama Islam. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian keutamaan yang sangat istimewa dari Abu Hurairah, menuntut ilmu. Ini perlu dicontoh. Bagaimana beliau sangat semangat menuntut ilmu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 sinin." Cuma 3 tahun. Aku berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. "Lam akun fi sinni ahrasa ala an a'il haditsa minni fihinna." Yang artinya tidak ada seorang pun yang seumur denganku yang paling semangat gigih menuntut ilmu hadis selain aku. Jadi tidak ada yang seumur dengan beliau yang semangat untuk menuntut ilmu hadis selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan ilmu hadis tidak leha-leha, akan tetapi dengan semangat. Kalau kita runut, berapa umur Abu Hurairah ketika bersama Rasulullah? Beliau dilahirkan 9 tahun ke-19 sebelum hijrah. 19 tahun sebelum hijrah, berarti umur beliau 19 tahun. Umur Nabi Muhammad SAW pada waktu itu 50 tahun. Umur Nabi 50 tahun. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW 10 tahun setelah itu. Berarti umur beliau sekitar 29, 30-an. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan menuntut ilmu hadis. Maka saya ingin menegaskan di sini, tentunya beda orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Dan ilmu tidak bisa didapat dengan leha-leha. Harus berusaha, meluangkan waktu ya untuk datang ke majelis ilmu, mengatur waktu. Kemudian kadang-kadang kita dapat macet di jalan pulang kerja, sedangkan malam Selasa kita ada kajian, harus diatur waktunya. Ya, harus diatur waktunya. Maka ini pelajaran dari Abu Hurairah yang sangat luar biasa, bahwasanya beliau gigih, sangat gigih menuntut ilmu agama. Antum hitung nanti ya. Beliau sebelum hijrah umurnya 19 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah 19 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sekitar umur 7 tahun. Tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti 19 tahun tambah 7. 26, sekitar itulah, 26-25. Maka ini harus diperhatikan agar kita lebih semangat untuk menuntut ilmu agama. Jangan absen kalau tidak perlu absen. Ya. Jangan absen kalau tidak perlu absen. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal haditsi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits." Sungguh aku sudah mengira wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini lebih dahulu dibandingkan engkau. Karena aku melihat bahwa engkau yang paling gigih semangat untuk mencari ilmu hadis. Jadi siapa yang gigih pasti dapat. Yang tidak gigih tidak dapat. Nah, ini pelajaran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, ahibati hafizakumullah taala. Sekarang kita baca hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat fajar di sini sebelum salat subuh. Ya, maksudnya 2 rakaat fajar di sini adalah sebelum salat subuh. Beliau berbaring miring di atas sisi badannya sebelah kanan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata berbaring miring di sini di sebelah kanan, salah satu sebabnya adalah bahwa Al-Hafidh Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan kenapa berbaring miring sebelah kanan. Sebentar ya. Kita lewati dulu. Nabi Muhammad SAW apabila telah selesai sholat 2 rakaat sebelum fajar. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sholat 2 rakaat sebelum 2 rakaat fajar ini maksudnya 2 rakaat sebelum fajar. Beliau berbaring miring di atas sisi badannya sebelah kanan. Ya, berbaring miring sebelah kanan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat bahwa ini dilakukan di rumah. Berbaring miringnya ini dilakukan di rumah. Seperti yang disebutkan pendapat ini oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah melakukan itu di masjid. Nah, ini menjadi pelajaran nih bagi kaum muslimin. Kalau azan subuh dia masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat sebelum subuh, lalu jangan guring. Guringnya di mana? Di rumah. Nah, ini pelajaran. Sebagaimana yang diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Abi Syaibah an Ibn Umar annahu kana yahsib man yaf'aluhu fil masjid. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melempari orang yang tidur demi mengerjakan hadis ini, tapi di masjid beliau lempari dengan batu. Jadi kerjakannya di rumah. Ya, mengerjakannya di rumah. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya karena beliau telah letih dari sholat malam. Karena beliau telah letih dari sholat malam. Baik, timbullah kemudian perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah tidur setelah 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah secara mutlak atau hanya dilakukan oleh orang-orang yang letih sholat malam? Khilaf di antara ulama. Paham permasalahannya? Saya ulangi. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidur setelah 2 rakaat sebelum subuh itu hukumnya bagi siapa yang letih sholat malam. Ya, bagi yang guring semalaman kan enggak usah guring setelah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, timbul perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa tidur berbaring di sisi bagian kanan setelah 2 rakaat sebelum subuh hukumnya sunnah mutlak. Maksudnya disunahkan secara mutlak. Boleh siapa saja mengerjakannya. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang sholat malam. Wallahu a'lam, yang ini lebih cocok bahwa dua rakaat sebelum subuh, tidur setelah mengerjakan dua rakaat sebelum subuh dikerjakan bagi siapa yang sholat malam. Paham ya? Keletihan sholat malam. Dengan syarat tidak ketinggalan sholat subuh. Kalau ketinggalan sholat subuh, gak ada manfaat tidurnya, berdosa malah. Dengan syarat tidak ketinggalan sholat subuh. Nah. Ya, itu dulu yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pekan depan kita mulai membicarakan salat malam. Nah, ini hadis-hadis yang kita bicarakan salat malam ini mudah-mudahan penggugah kita untuk lebih semangat mengerjakan salat malam. Terutama mengerjakan sholat malamnya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat malamnya di atas ilmu, ya, sholat malamnya di atas ilmu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz dan kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ketika imam membaca al-fatihah, lebih afdal yang mana untuk makmum? Apakah mendahului imam atau mengimbangi imam ataukah setelah mengucap amin? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bacaan makmum terhadap Al-Fatihah. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur, bahwa makmum tetap membaca Al-Fatihah. Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Mau sholatnya dengan suara yang keras atau sholatnya dengan suara yang lirih. Menurut jumhur bahwa makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, La salata illa bifatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ini dalil jumhur kuat. Di sana ada pendapat yang kedua, makmum tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Jadi pendapat kebalikan dari pendapat pertama, tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Ya, kenapa? Karena mereka mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam, bacaannya makmum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama dan pahamilah benar-benar agar kalian diberikan rahmat oleh Allah. Makanya menurut pendapat yang kedua, tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Makmum tidak baca Al-Fatihah. Mau sholatnya yang jahriyah, dikeraskan suaranya, ataupun yang sirriyah, dilirihkan suaranya. Tetap tidak baca Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga, dirinci. Yaitu apabila imamnya mengeraskan bacaan Al-Fatihah, maka makmum mendengarkannya. Makmum mendengarkannya. Apabila imam berdasarkan hadis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Fatihah, kemudian ada yang melawan bacaan beliau di belakang dari para makmum. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali unaza'u fil Qur'an." Kenapa aku di tanding bacaan Al-Qur'anku. Ya. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian tandingi bacaanku ketika aku jadi imam kecuali surat Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila imam membacanya dengan suara yang keras bacaan Al-Fatihahnya, makmumnya mendengarkan. Dan apabila imam membaca dengan suara yang lirih, maka makmumnya membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dan pendapat yang ketiga ini yang kita ambil, yaitu makmum apabila sholatnya imam membaca dengan suara yang keras seperti sholat maghrib, isya, subuh pada rakaat pertama, rakaat kedua, maka makmumnya diam mendengarkan. Atau sholat Jumat diam mendengarkan. Ya. Sedangkan kalau seandainya sholatnya suara dengan suara yang lirih seperti duhur, asar, maghrib, isya, rakaat ketiga dan keempat, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya yang tidak dijaharkan, maka makmumnya membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat lebih menggabungkan dari dua pendapat sebelumnya. Pendapat satu dan dua. Wallahu'alam. Saat bangkit dari ruku, lebih afdalnya makmum mengucapkan sami Allah liman hamidah atau tidak? Maka ini sudah kita bahas. Khilaf di antara ulama. Makmum ketika bangun dari ruku, apakah dia mengucapkan sami Allah liman hamidah atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kemudian baru setelah itu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW kalau sholat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dan Nabi Muhammad SAW kalau salat, beliau membaca Al-Fatihah, membaca bacaan ruku, kemudian ingin i'tidal, beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Dan ini berlaku bagi setiap yang salat, baik imam ataupun makmum. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Karena berdasarkan hadis, apabila fa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah yaitu boleh dipakai dua-duanya. Terkadang seseorang makmum membaca sami'allahu liman hamidah, terkadang cuma membaca rabbana walakal hamdu. Wallahu a'lam. Bagaimanakah seharusnya adab seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu, dan adakah sunnah untuk membaca doa tertentu sebelum pergi ke kajian? Jazakallahu khairan. Kalau ingin tahu adab yang lebih panjang, silakan hadir majelis saya di Musala Al-Faruq di Permata Bunda. Kita baca kitab Hilyatul Awliya, perhiasan penuntut ilmu. Di situ kita baca adab-adab penuntut ilmu. Banyak adabnya, tidak sedikit. Baik adab pada diri sendiri, adab kepada syekh, adab ketika berteman, itu banyak adabnya. Salah satu adab yang luar biasa dalam menuntut ilmu adalah mengikhlaskan niat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradhan minad dunya lam yajid 'arfal jannah ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dituntut hanya karena Allah, lalu dia tidak menuntutnya kecuali karena ingin mendapatkan perkara dunia, maka dia niscaya tidak mendapat bau surga. Maka berdasarkan hadis ini, niat dalam menuntut ilmu adalah adab yang sangat utama, yaitu mengikhlaskan niat. Bagaimana mengikhlaskan niat? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Kemudian beliau ditanya, "Wa ma sihhatun niyyah?" Bagaimana niat yang benar menuntut ilmu? Antanwiya fi nafsika raf'al jahri an nafsik wa an ghairi. Engkau meniatkan di dalam dirimu mengangkat kebodohan dari dirimu dan orang lain. Bukan ingin dikatakan alim, bukan ingin dikatakan qari', bukan ingin dikatakan penghafal dan semisal. Tetapi meniatkan agar mengangkat kebodohan dari diri. Dan khusus untuk menuntut ilmu, tidak ada batasannya. Sampai mati nuntut ilmu itu. Apabila orang sudah merasa cukup, maka berarti dia seorang yang sangat bodoh. Bukan orang yang berilmu. Seperti perkataan Sa'id ibn Zubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yaqul." Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia menuntut ilmu. Nah, apabila dia merasa cukup, tidak memerlukan lagi, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Nah, inilah adab paling utama dalam menuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan niat. Untuk apa? Datang ke sini ngapain? Mengangkat kebodohan dari diri. Kemudian, adab yang kedua, belajar kepada seorang yang memang pantas untuk dipelajari ilmunya. Bukan ahli bid'ah, bukan pelaku kesyirikan, ya. Tidak orang yang mengajarkan ilmu yang menyimpang. Yang pantas memang untuk dipelajari darinya ilmu agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mewafatkan para ulama tersebut. Sehingga jika tidak tersisa satu orang alim pun, maka orang-orang manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai ahli agama. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang tidak tahu ilmu agama, ditanya tentang ilmu agama. Akhirnya menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini beberapa adab ya, wallahu a'lam. Apakah benar ada hadis Nabi awwaluddin ma'rifatullah? Saya tidak tahu. Dan ada hadis yang lain, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Saya juga tidak tahu. Apakah dalil ini sahih, mohon penjelasannya? Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk mempelajari akidah sebelum kita mempelajari yang lain. Adapun hadis yang disebutkan, saya tidak tahu. Awwaluddin ma'rifatullah ini perlu dicek. Karena di sana ada kerancuan. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Ada yang mengatakan ma'rifatullah adalah mengenal Allah, sehingga dengan mengenal Allah tersebut hilang wujudnya. Sehingga dengan mengenal Allah tersebut hilang wujudnya. Maksudnya yang ada hanya wujud Allah. Ya, tidak ada wujud yang lain kecuali wujud Allah. Sampai dikatakan ketika ada la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan huwa. Huwa ini siapa? Jadi dibicarakan huwa itu. Sehingga masuk kepada ranah wihdatul wujud. Menghilangkan semua wujud makhluk yang ada wujudnya hanya Allah. Berarti Allah yang ada di langit, Anda, saya, binatang, semuanya Allah. Karena yang punya wujud hanya Allah. Kalau yang dimaksud itu adalah ma'rifatullah adalah seperti itu, maka ini jelas-jelas penyimpangan dan kekufuran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Dan alam semesta adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau seandainya yang dimaksud dengan awaluddin ma'rifatullah. Ada sebagian orang meyakini bahwa ma'rifatullah adalah segala yang berwujud itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya yang dimaksud mengenal Allah, maksudnya adalah seseorang mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal hak-hak Allah, maka itu bagus. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah terhadap manusia dan apa haknya manusia terhadap Allah? Ini kan mengenal Allah berarti. Tapi mengenal Allah yang benar. Wallahu a'lam. Maka perkataan awaluddin ma'rifatullah harus kita cek dari mana itu hadasnya. Saya belum tahu. Adapun man 'arafa nafsahu 'arafa qad 'arafa rabbahu, ini hati-hati. Saya juga belum tahu hadisnya apakah sahih atau tidak. Akan tetapi hati-hati juga maknanya. Ini hampir sama. Yaitu ujung-ujungnya kada bersesembahyangan. Ya. Karena sudah mengenal Allah. Sudah mengenal Allah sampai tingkat ma'rifat dan hakikat. Dan itu ada benar. Orang yang mengajari kalau sudah sampai hakikat ma'rifat tidak sholat. Kenapa? Karena dia sendiri Allahnya. Mungkin bagi antum yang mempelajari hukum ilmu syariat secara umum, itu aneh. Tetapi orang yang sudah mengenal ma'rifat, maka dia mengatakan ini tidak aneh. Karena tadi, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dia ini siapa? Dia ini ba'andak wadah siapa? Berletak kepada siapa? Dia inilah berletak kepada namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perwujudan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama keyakinannya dengan kaum Nasrani. Allah menitis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menitis kepada Nabi Isa. Ya, ini hati-hati, keyakinan seperti ini menyebar terutama di Banjarmasin dan ini menyimpang dengan sebenar-benar penyimpangan. Ya. Hati-hati. Jadi kalau seandainya man 'arafa nafsahu 'arafa faqad 'arafa rabbahu, apa yang Anda maksud itu dulu? Kalau seandainya yang dia maksudkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat berbunyi seperti itu. Di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Kalau yang dimaksud di dalam diri kalian kita semua apakah kita tidak melihat kekuasaan Allah seperti Allah menciptakan untuk kita mulut, di dalam mulut ada gigi, kemudian gigi itu macam-macam, ada gigi susu, gigi taring, gigi geraham. Kemudian gigi itu kemudian bisa mengolah, dia berputar, yang di sini berputar, sedangkan yang di sini tidak. Kemudian ada liur, kalau seandainya tidak ada liur, tidak bisa diputar. Kalau seandainya itu maksudnya, maka benar. Di dalam diri kalian terdapat kekuasaan Allah, apakah kalian tidak melihatnya? Tapi kalau seandainya yang Anda maksud, kalau seandainya di dalam diri kalian ada Allah, akhirnya Anda mengaku diri Anda adalah Allah, aku inya, inya aku juga. Maka ini menyimpang. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Al-Alamin. Ada Rabb, ada Allah, dan ada alam. Ini harus ditekankan bahwa tidak, bahwa ada bedanya antara Allah dengan makhluk. Allah Al-Khaliq, makhluk-makhluk. Nah, jika kalau seandainya yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, berarti siapa yang mengenal dirinya, berarti dirinya itulah Rabb-nya. Ini menyimpang. Ini berarti akidah wihdatul wujud. Simanunggaling kaulo gusti. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Yang di dalam terminologi orang tasawuf, mereka mengatakan, ana a'buduhu huwa ya'buduni fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, inya, huwa tadi. Dan dia menyembah aku, lalu siapa yang pantas untuk disembah? Karena antara aku dan inya sama. Ini akibat ini, perkataan ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya janji nanti akan saya bahas wahdatul wujud ini lebih dalam. Biar orang faham bahwa keyakinan ini menyimpang. Sebagian orang terutama di Banjarmasin ini meyakini bahwa itu sudah hebat. Kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, ya, maka dia dalam ilmunya sudah. Bahkan sebagian orang-orang pun mengajarkan ilmi, mereka tidak mau mengajarkannya kepada orang khalayak ramai. Pengajian khusus. Ya, malam-malam biasanya. Kenapa? Karena ilmunya memang menyimpang. Sedangkan yang Al-Quran dan Hadis yang diajarkan, maka tidak akan ada yang takut dipelajari. Ya, lihat Rasulullah SAW berdakwah sejelas mungkin, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah, karena ujung dari perkataan ini wahdatul wujud kekufuran. Menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti pian bingung. Setelah selesai sholat berjamaah, baru sadar ada kotoran cicak di kaki. Bagaimana hukum sholat saya? Jika taunya setelah selesai sholat, maka sah sholatnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika sholat, kemudian di tengah-tengah sholat beliau melepaskan sendalnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sholat dengan sendal. Ketika Nabi Muhammad SAW melepaskan sendalnya, para sahabat yang menjadi makmum di belakang pun ikut melepaskan sendalnya. Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat, bisa melihat dari belakang. Maka beliau mengatakan, "Limadza khala'tum ni'alak?" Kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Maka para sahabat menjawab, dan ini pelajaran bahwa jalan keselamatan hanya dengan mentaati Rasulullah. Paham enggak paham? Masuk akal enggak masuk akal? Taati Rasulullah, ikuti. Beliau, para sahabat mengatakan, "Ra'aina khala'ta na'alaika fa khala'na ni'alana." Kami melihat engkau melepas sendalmu, kami ikut. Ikut. Ya. Kami ikut melepas sendal. Itu jalan keselamatan, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jalan keselamatan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berbuat bid'ah. Ini kadang ada orang ngaku ikut hendak berparak lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi mengerjakan perbuatan bid'ah. Ini bukan ikut. Ya. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa tadi ketika salat Jibril memberitahuku anna fihi ma qadaran, bahwa ada dua sendal tersebut terdapat najis, maka aku letakkan. Ini kita ambil hukum fikih di dalamnya, apabila orang sholat memakai pakaian yang terkena najis dan beliau tidak tahu, maka pada saat itu hukumnya sah. Kenapa? Karena kalau tidak sah, maka niscaya Nabi Muhammad SAW akan membatalkan sholatnya. Kemudian beliau ulang dari pertama, sedangkan ini beliau tidak batalkan. Beliau letakkan, kemudian beliau lanjutkan sholatnya. Kecuali kalau seandainya mengetahuinya di tengah-tengah sholat. Ya Allah, Allah cicak ini beruntung benar. Ya, maka batalkan pada tentu. Itu pun tidak langsung dibatalkan. Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Lanjutkan sholatnya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak bisa, maka batalkan sholatnya. Tapi kalau tidak tahu mengetahuinya setelah selesai sholat, maka berlakulah bahwa sholatnya sah. Allahu a'lam. Jika sebelum tidur kita sholat witir satu rakaat, lalu terbangun pada malam harinya, bolehkah kita mengerjakan sholat tahajud dan bagaimana caranya? Maka jawabannya boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, ija'alu akhira salatikum billayli witra. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari witir. Yaitu ganjil 3, 1, 5, 7, 9 boleh. Ya. Tetapi tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat witir mengerjakan salat lagi berdasarkan keumuman ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dari waktu malam maka salat tahajudlah kalian kalau bangun malam. Maka ini diperbolehkan, cuma jangan melakukan witir lagi. Ya, karena witir itu dikerjakan sekali ataupun dalam jumlah yang ganjil. Kalau witir lagi berarti bukan ganjil sholatnya, nanti genap. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada sholat witir dalam satu malam. Jadi caranya tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Jadi caranya bagaimana? Witir sebelum tidur, nanti tengah malam bangun, sholatlah dia tahajud dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Sebagaimana hadis Rasul, salatul lail masna masna. Salat yang dikerjakan pada malam hari dua rakaat salam, dua rakaat salam. Fa idza khasyya ahadukumus subh falyutir biwahidah. Jika salah seorang dari kalian takut salat subuh masuk, maka hendaklah dia mengerjakan salat witir satu. Nah, ini menunjukkan bahwa salat witir itu dikerjakan pada jumlah yang ganjil. Makanya yang sudah witir di awal malam sebelum tidur, dia sholat tahajud sadar dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tidak udah sholat, tidak perlu sholat witir lagi. Allahu a'lam. Bolehkah seorang masbuk dijadikan imam bagi jamaah yang baru datang? Jika tidak boleh, bagaimana cara si masbuk menolaknya? Maka jawabannya, tidak yunnah masbuk dijadikan imam. Ya. Tidak nyunnah masbuk dijadikan imam. Yang sunnah adalah apabila telah selesai sholat berjamaah, maka buatlah jamaah yang baru. Adapun masbuk dijadikan imam, maka tidak nyunnah. Belum ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana si masbuk menolaknya? Maka sholat sendiri saja. Ya, anggap yang di samping tidak ada. Biar bingung di belakang. Enggak. Maksudnya sholat sendiri saja. Ya, lanjutkan dia sholat sendiri seakan-akan tidak ada makmum di belakangnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Untuk sholat dua rakaat sebelum subuh sebaiknya dilakukan di masjid atau di rumah? Semua sholat sunnah dilakukan di rumah. Rasulullah SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama untuk seseorang dilakukan adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Termasuk di dalamnya sholat dua rakaat sebelum subuh. Tetapi jika sholat dua rakaat sebelum subuh tersebut dilakukan di rumah, mengakibatkan kita terlambat untuk mendapatkan takbiratul ihram imam atau rakaat pertama, maka pada saat itu lebih baik kita kerjakan di masjid. Kenapa? Karena mendapati takbiratul ihram imam lebih didahulukan kapasitasnya dibandingkan mempertahankan sholat dua rakaat, sholat sunnah di rumah. Jadi di situ ada skala prioritas. Skala prioritas mendapati takbiratul ihram imam lebih didahulukan dibandingkan mengerjakan sholat sunnah di dalam rumah. Wallahu a'lam. Terkait hadis 390 dan 391, apakah juga boleh dilakukan akhwat juga atau hanya khusus ikhwan untuk pengamalannya? Maksudnya mungkin tidur ya, tidur sebelum subuh, sebelum subuh setelah sholat dua rakaat sebelum subuh. Bahkan tidak ada dalil pengkhususan perempuan yang mengerjakannya. Ada dalilnya adalah umum, baik laki-laki dan perempuan. Yang terjadi pengkhususan adalah tadi, bahwa apabila sebelumnya malam itu dilakukan sholat tahajud. Adapun nangguring mengaruh sampai azan, gak ada usah. Dua rakaat sebelum subuh, setelahnya tidur, gak perlu. Ya. Makanya para ulama mengatakan, azan pertama yang dilakukan oleh Abu Mahdzurah atau Bilal itu azannya ketika gelap. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum azannya ketika sudah terbit fajar subuh. Nah, ketika gelap ini fungsi azan pertama adalah untuk yang sudah sholat malam agar istirahat. Yang belum sholat agar bangun. Paham ya? Itu kan di zaman Rasulullah SAW ada dua kali azan. Sampai di Masjid Nabawi pun, di Masjidil Haram pun sampai sekarang ada dua kali azan. Azan pertama yang masih gelap, belum terbit fajar, subuh, itu untuk fungsinya dua. Yang sholat malam agar berhenti istirahat. Yang belum bangun agar bangun. Nah, yang bangun inilah nanti mungkin dia mengantuk. Maka dia sholat dua rakaat sebelum subuh, istirahat sebentar. Paham ya? Sebentar aja, jangan sampai maghrib. Demikian. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa. Oh iya, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu besok malam saya libur. Ya, karena ada rapat di Martapura. Jadi Ustadz Fian ini membina banyak pesantren. Martapura, Barito Kuala, di Bogor, ya. Jadi pesantrennya yang dibina tiga, pesantrennya tiga, lain bininya tiga. Ya. Kalau bininya penakut, kita ini penakut. Nah, makanya mohon maaf kalau malam Rabu pekan terakhir itu saya libur. Malam Rabu pekan terakhir karena rapat di Martapura. Apalagi musim-musim begini sangat memerlukan konsolidasi karena musim pendaftaran, musim santri baru dan semisalnya. Apalagi Bakkah sekarang Masya Allah berkembang luar biasa. Jadi malam Rabu pekan terakhir selalu saya libur. Otomatis itu berkaitan dengan pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah. Nah, sedangkan malam Rabu pekan pertama saya rapat di Intan Ilmu. Ya, otomatis cuma ada dua malam untuk sejarah itu. Saya tadi sudah bilang ke bagian dakwah masjid agar diperhatikan apakah dua pekan itu mencukupi atau malam Rabu diganti ustadz yang lain. Biar bisa kajiannya maksimal setiap malam. Ya, seperti kalau saya rekomendasikan kalau ustadz lain misalkan ustadz Muhammad Hafiz Ansari hafizahullah, beliau juga pakar di bidang sejarah. Ini malam Rabu mungkin biar tidak sering libur. Ini iktirah saja, apa usulan saja. Tapi kalau ingin tetap malam Rabu pekan kedua, pekan ketiga tetap ada, saya akan jalan. Intinya seperti itu. Malam Rabu pekan pertama saya rapat di sana, malam Rabu pekan kedua saya rapat di barat, di timur. Ya. Itu yang dibina pesantren, bukan yang dibini, bukan pesantren. Ya. Kemudian malam Kamis depan, ini malam Kamis, saya jarang-jarang libur malam Kamis. Karena malam Kamis itu tauhid. Dan seorang ustadz kalau sudah ada kajian harus terus istiqamah. Karena itu tanda iman, tanda keikhlasan. Ya, istiqamah itu tanda iman, tanda keikhlasan. Tapi karena ada rolling dari pihak roja, saya harus ke Palu. Karena daerah-daerah musibah itu sekarang kita jadikan untuk dakwah. Seperti di Lombok, alhamdulillah, jadi tempat dakwah. Nah, di Palu juga kita ingin seperti itu. Sebelumnya ada Ustaz Syafiq, dan sebelumnya lagi ada Ustaz Yazid. Nah, saya dapat malam ini, malam Kamis, malam Jumat, 28, 29, 30. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa hadir malam Kamis depan. Ya, malam Kamis ini. Dan saya berharap, tadi sudah juga ngomong sama Mas Abdullah, bagian dakwah. Ada ustadz kita yang baru datang dari Madinah, namanya Al-Ustadz Al-Fadhil Umbu Aha, LC Hafizahullah. Beliau rencananya akan bergabung di Intan Ilmu, nah, bisa digunakan untuk di sini. Dan beliau adalah kakak ipar atau adik ipar? Kakak iparnya Mas Farhan. Ya. Kakak iparnya, tapi nasib yang membedakan. Ketakwaan insyaallah sama. Jadi seperti itu. Jadi mungkin malam Kamis kalau beliau berkenan diundang ke sini. Kalau pihak masjid berkenan juga silahkan diundang ke sini. Beliau insyaallah bergabung dengan Intan Ilmu sebagai kepala sekolah SMP kita. Jadi kita datangkan dari luar. Itu malam Kamis ya. Dan ibu-ibu berarti juga hari Kamis besok ini tanggal 29 libur, Bu. Kajian ibu-ibu muslimah pagi libur. Ya, karena saya masih di Palu. Doakan mudah-mudahan yang biasa mengajari kita ilmu agama di masjid ini terutama selalu sehat. Selalu diberikan kesehatan, keikhlasan dalam berdakwah. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.